Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang al-kadzib 'ala Allah wa rasulih, dusta atas nama Allah dan rasulnya, telah disebutkan di dalam sebagian ayat tentang hal ini juga, yaitu pada surat Yunus ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka ibadahi adalah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin mengatakan haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakan kepada mereka, atunabbi'unallaha, apakah kalian mengabarkan kepada Allah bima la ya'lamu, dengan sesuatu yang la ya'lamu fis samawati wala fil ard, yang tidak dia ketahui di langit-langit dan di bumi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan juga kepada kita salah satu bentuk al-kadzib 'ala Allah, dusta atas nama Allah, yang terjadi atau yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin punya keyakinan bahwa yang mereka ibadahi selama ini adalah perantara-perantara yang akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah, sehingga mereka berdoa, mereka memohon kepada berhala-berhala itu dengan keyakinan berhala-berhala itulah yang nantinya akan menyampaikan maksud mereka kepada Allah. Nah, benarkah demikian? Apakah Allah Azza wa Jal punya perantara-perantara seperti itu? Apakah Allah Azza wa Jal membutuhkan perantara-perantara dari makhluk yang menyampaikan maksud-maksud makhluk kepada Allah Azza wa Jal? Tentu jawabannya tidak. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka, orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan bahwa berhala-berhala itu adalah para pemberi syafaat. Artinya wasilah, perantara yang akan menyampaikan maksud mereka kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan kepada nabinya, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard." Katakan kepada mereka, apakah mereka akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak dia ketahui di langit dan di bumi? Nah, apa mereka lebih tahu daripada Allah? Qul a antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Tidak. Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan perantara-perantara semacam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Yang mau berdoa, berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabahi doa kalian. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para sahabat berdoa kepada Allah dengan suara yang keras, Nabi menyuruh mereka untuk merendahkan suara mereka. Dan Nabi mengatakan innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada sesuatu yang tuli, kepada sesuatu yang ghaib, tidak ghaib dalam arti ya tidak ada ya, sehingga perlu berteriak-teriak. Sebaliknya Allah Azza wa Jal Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Ya. Sehingga anggapan orang-orang musyrik bahwa di sana ada perantara yang akan menyampaikan maksud tujuan manusia kepada Allah, ini adalah bagian daripada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah mereka semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi mereka sebagai musyrikin, orang-orang yang musyrik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kepada kita semuanya dalam hadis-hadis beliau tentang dusta atas nama Nabi. Kalau yang tadi kita sebutkan beberapa contoh dusta terhadap Allah atas nama Allah, kita juga akan dapati di sana contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dusta atas nama Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang masyhur, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya menempati tempat duduknya dari neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya menempati tempat duduknya di neraka. Ini adalah ancaman berat, wa'id syadid, yang artinya bahwa perbuatan itu perbuatan dosa besar karena mendapat ancaman yang besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang dusta atas namaku. Masuk di sini mereka yang membuat hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan peringatan-peringatan yang lain. Beliau katakan, "Inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahad." Sesungguhnya dusta atas namaku tidak seperti dusta atas nama seseorang. Berbeda dosanya, berbeda tingkatan pelanggarannya. Karena dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan berakibat suatu syariat. Nabi mengatakan demikian, maka akan diambil kesimpulan berarti disunnahkan demikian, berarti diwajibkan demikian. Berakibat syariat yang kemudian akan dilakukan orang-orang, dijadikan sebagai ibadah kepada Allah. Beda dengan dusta atas nama seperti orang-orang lain. Enggak akan berefek seperti itu. Jadi kadiban, inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ahad. Sesungguhnya dusta atas namaku tidak seperti dusta atas nama seseorang. Maka berhati-hati, tidak sembarangan. Karenanya seandainya seorang mendengar hadis dari Nabi, terlihat itu bukan hadis yang sahih, jangan sembarangan kita menukilnya. Padahal kita tahu itu kelihatannya tidak sahih, kita bisa masuk di dalam golongan pendusta juga. Karenanya dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, man haddatha anni hadithan yura annahu kadib fahuwa ahadul kadzabin atau ahadul kadibin atau kadibain. Man haddatha anni hadithan, siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis, yura annahu kadib, yang terlihat bahwa itu dusta, fahuwa ahadul kadzabin, maka dia salah satu dari pendusta. Ya, jadi kalau begitu, seseorang ketika melihat suatu hadis terlihat ini sepertinya bukan hadis Nabi, nampak dari tanda-tandanya, maka kalau tetap menyampaikan itu sebagai hadis Nabi, kita bisa menjadi salah satu dari para pendusta. Walaupun kita bukan yang membuat hadis, pemalsu hadis, bukan yang menciptakan hadis itu, memalsukannya, bukan. Tapi kita ketika ikut menyebarkannya, meriwayatkannya sebagai hadis Nabi, kita ikut jadi salah satu pendusta, karena kita menjadi penyebar dusta. Makanya jangan sekali-kali berani meriwayatkan hadis yang terlihat kepalsuannya, ya, sehingga kita ikut tervonis sebagai pendusta. Ya, ya, silakan minggir yang kehujanan, cari tempat yang aman. Dinikmati saja, ini jadi agak sejuk. Tadi panas, sekarang agak sejuk ya. Dinikmati saja. Ini AC alami. Baik. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi Nabi SAW melarang keras untuk ikut menyebarkan hadis-hadis yang terlihat kedustaannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Makanya di sini ulama mengatakan tidak boleh meriwayatkan hadis palsu kecuali menerangkan kepalsuannya. Tidak boleh meriwayatkan hadis palsu kecuali menerangkan kepalsuannya. Kalau kita menyampaikan hadis palsu, mengatakan ini ada hadis tanpa kita menerangkan kepalsuannya, ya kita masuk di dalam apa, ancaman dari Nabi SAW bahwa kita tergolong pendusta atas nama Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan para ulama kita sudah menulis kitab-kitab tentang ini, tentang hadis palsu, bagaimana hukum meriwayatkannya, dan bahkan mereka menulis hadis-hadis palsu dan dibukukan supaya orang-orang tahu bahwa itu palsu, ya, bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari, diketahui itu hadis palsu, kemudian dihindari. Ikhwan fillah rahimakumullah, muncul suatu pertanyaan dan sempat dilontarkan oleh sebagian orang dulu, bagaimana kalau kita membuat hadis palsu tapi tujuannya baik. Bikin hadis palsu tapi tujuannya baik. Bagaimana tujuannya baik? Supaya orang-orang misalnya rajin belajar. Supaya orang-orang rajin baca Quran. Boleh apa tidak? Kan tujuannya baik. Sampai dulu ada seorang membuat hadis palsu yang isinya adalah keutamaan surat-surat di dalam Quran. Surat Al-Fatihah keutamaannya ini. Surat Al-Baqarah ini. Sampai surat An-Nas. Masing-masing surat disebutkan keutamaannya. Para ulama terheran, kok ada hadis seperti ini? Sepengetahuan mereka tidak ada hadis yang seperti itu. Maka orang ini kemudian ditanya, dari mana kamu meriwayatkan hadis ini? Kamu katakan riwayat Ibnu Abbas. Sementara riwayat-riwayat yang lain dari Ibnu Abbas enggak ada. Dari mana kamu hadis ini? Akhirnya dia mengatakan, "Iya, saya membuatnya." Jadi dia merangkai sanad rawi-rawi hadis sampai Ibnu Abbas kemudian menyebutkan keutamaan-keutamaan surat Al-Quran itu. Kenapa berbuat seperti itu? Karena saya melihat orang-orang sudah jarang baca Quran. Sudah mulai jauh dari Quran. Akhirnya mereka membaca buku-buku yang ya mungkin buku-buku fikih, buku hukum atau buku yang lain. Dengan Quran sudah jauh. Maka saya bikin hadis-hadis ini supaya orang-orang kembali kepada Quran. Itu jawabnya seperti itu. Nah, apakah dibenarkan? Jawabnya tetap tidak dibenarkan. Ya. Walaupun dia menyangka atau menganggap ini menguntungkan, menganggap niatnya baik, tetap tidak boleh. Karena dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulullah, itu apapun alasannya adalah haram. Tidak boleh. Allah Azza wa Jalla lebih tahu, Rasul lebih tahu. Kalau memang Rasul ingin menerangkan keutamaan tiap surat dari Quran, ya beliau akan terangkan. Apakah dia lebih tahu dari Nabi? Ketika Allah Azza wa Jalla juga ingin menerangkan, Allah akan terangkan. Kenapa dia seolah-olah dengan itu lebih tahu daripada Allah dan Rasul? Ya, apa dia juga lebih cemburu kepada agama daripada Allah dan Rasul? Kenapa Allah tidak menerangkan, kamu menerangkan? Dari mana? Dari kantong kamu sendiri rupanya. Ya, bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Ini tetap dikatakan dusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, sekalipun orang itu berniat baik, tujuan baik, berdusta atas nama Allah dan Rasul tetap tidak diperbolehkan. Ya, itu tetap perbuatan dosa dan termasuk dosa besar. Dan di masyarakat kita, ya apalagi masyarakat kita ya, masyarakat dulu saja sudah banyak orang bikin hadis palsu. Dan ketika bikin itu gak tanggung-tanggung, kadang sampai ribuan mereka bikin. Nah, bagaimana dengan masyarakat kita? Ya, masyarakat kita kalau nanti masuk bulan-bulan tertentu, masuk bulan Syaban, mulai nanti keutamaan Syaban. Keutamaan-keutamaan yang kalau kita dengar melebihi Ramadan. Ya, bulan Rajab, nanti masuk bulan itu banyak hadis-hadis yang beredar. Kalau kita dengar keutamaannya lebih dari Ramadan, luar biasa. Ya, itu sudah ciri-ciri, sudah kita patut curiga. Ramadan saja nggak begitu, yang wajib puasanya, gimana bulan yang lain kok sebegitu besar pahalanya? Nah, patut dicurigai. Ya, kemudian kita lihat apa betul ada riwayat seperti itu. Ya, kenyataannya banyak dari riwayat-riwayat yang beredar yang ternyata itu adalah palsu, ya, tidak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bikinan orang-orang, ya mungkin orang-orang zaman dahulu, mungkin sudah di kitab-kitab, tapi tetap bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu waspada dan perlu berhati-hati, ya, karena sudah kita ketahui tadi bahwa, ya, ini termasuk dosa besar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian ya. Mungkin ya kita lanjutkan kalau ada pertanyaan, dengan pertanyaan saja. Karena ini sudah mulai tidak kondusif, ya. Konsentrasinya sudah pecah ini. Jadi kalau saya lanjutkan, saya pun susah payah.